media. Coffee's free. Coffee's break. A broad and innovative. Coffee's break. I try to, but I shake. Selamat sore Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Yogyakarta. Semoga sore ini Anda sudah meluangkan waktu Anda, sudah menunggu-nunggu juga hari Rabu kapan nih datangnya Biang Penasaran ya. Kami hadir lagi Coffee Break untuk Anda sore ini bersama saya Dona Oriza, juga Bang Kavi Kurnia. Dan topik kita kali ini cukup-cukup tanda tanya ini, mau sekolah, mau bimbel atau mau apa kira-kira ya, kok bawa-bawa matematika gitu ya. Matematika sukses. Nah, kira-kira apa maksudnya? Langsung kita menuju ke Bang Kavi Kurnia. Selamat sore Bang Kavi. Selamat sore. Kenapa sih tema kali ini matematika sukses? Ya kalau kagak bisa ngitungnya ya. Karena gini. Terus ya. Terang sih jujur nih, sebelum dimulai matematika gue agak-agak lemas sih. Jadi ya mah agak-agak susah ngitung, susah ngukur. Sekolahnya dulu. Misalnya bahasa Indonesia gitu ya pelajaran 9. Oke Bang, gimana Bang? Ya kan istilah sebenarnya sederhana banget lah. Kalau Anda punya uang, Anda kagak bisa ngitung jumlah uang itu. Mm-hmm. Anda kan kagak tahu seberapa miskin Anda dan seberapa kaya Anda. Oh ini kaitannya sampai ke kaya dan miskin nih? Iya dong. Wah berat banget Bang, padahal jadi kita kalau berdua satu tipe, ngitung duit meleset. Kan lu juga lebih tuh. Kalau gue ngitungnya kurang, kalau lu ngasihnya lebih ya? Oke. Okay. Kita kan nggak tahu, kan kalau kita nggak bisa ngitungnya. Jadi makanya kita secara sederhana, kalau kita tidak bisa berhitung matematikanya sukses, mm-hmm, bagaimana mungkin kita sukses? Okay. As simple as that gitu loh. As simple aja. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi mulai sekarang nih harus mulai dibangkitkan kembali nih ya. Kalau Anda sudah mulai ngitung setumpuk duit aja sampai loss, ya kan, salah miss ngitungnya. Nah berarti kunci untuk sukses mungkin agak-agak jauh atau gimana nih? Bahaya juga nih. Jangan dong. Nah jadi kan gini, ya kan, sebenarnya kalau kita melihat berdasarkan teori probabilita, ya probabilita itu sukses cuman ada dua pilihannya. Apa tuh? Kalau kagak sukses ya gagal. Oke. Okay? Nah kalau berdasarkan teori probabilita mestinya matematiknya adalah sukses dan gagal mm-hmm, itu sama 50%. Ya kan? Mm-hmm. 50%. Nah, jadi kesempatannya juga sama. 50%. Susahnya juga sama. Mm-hmm. 50%. Oke. Okay. Ya kan? Kesempatannya juga sama, 50%. Tetapi kenapa kita tetap menganggap sukses itu jauh lebih susah daripada gagal? Nah ini gagal dia. Gagal tuh kita lebih gampang gagal daripada sukses. Padahal untuk mencapai suatu kegagalan juga butuh usaha keras ya. Sampai akhirnya lo kok akhirnya gagal, yeah, gitu. Tapi tetap tadi seperti Bang Kavi udah sampaikan bahwa ternyata kesempatannya juga sama dengan kalau kita sukses. Resikonya sama, 50-50. Kesempatannya sama, peluangnya sama gitu loh. Mm-hmm. Tapi toh kita merasakan bahwa sukses tuh susah banget gitu loh. Itu kaitannya dengan faktor apa saja yang bisa menghalangi untuk orang jadi sukses nih Bang, tembok nah, besarnya? Begini, jadi itulah sebabnya mengapa kita mengangkat tema itu, karena kita ingin supaya persepsi semua orang itu sama gitu loh, bahwa sebenarnya gitu loh, tidak usah ditakuti gitu loh, jadi bahwa gak usah takut gagal gitu loh. Orang kan semua gitu kan, takut gagal. Nah, ada seorang guru Zen mengatakan, kadang-kadang gitu loh, karena kita lebih nyaman merasa kalau kita gagal itu, kita nikmati dan kita merasa lebih nyaman di gagal, seringkali kita merasa bahwa kegagalan itu adalah teman kita yang lebih baik dibandingkan dengan sukses. Dan sukses itu kayaknya jauh banget, bintang yang harus diraih itu jauh banget dan susah banget gitu loh. Padahal sebenarnya tidak. Kesempatannya sama, peluangnya sama, resikonya sama, gitu loh, opportunity-nya sama. Nah, setiap orang ini kan berbeda-beda Bang, untuk meningkatkan rasa optimismenya pun berlainan gitu loh. Iya, makanya itu kita akan sebentar lagi akan kita beberkan matematiknya seperti apa sih. Oke, okay, Mitra Bisnis gitu. Siap-siap ya, ini kalau bicara matematik dan matematika dari sukses ini ternyata nggak cuma dalam pendidikan kita saja, pelajaran kita saja di bidang matematika, tapi di dalam hidup ini untuk mencapai suatu kesuksesan juga diperlukan ilmu matematika ini. Seperti apa penjabarannya? Sesaat lagi Bang Kavi akan jelaskan kepada Anda. Tidak lupa kita juga mengundang Anda Mitra Bisnis untuk join bareng. Silakan SMS pertanyaan Anda di 0816-924-924. Sejauh mana Anda sudah mengukur berapa persen sih tingkat keberanian Anda untuk mengukur nilai kesuksesan itu ya. Silakan atau nanti juga boleh telepon di 633-9160. Bagi Anda di luar Jakarta, kami tunggu juga bebas pulsa di 0810 Pas FM. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.